Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM ataupun pendengar Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM, juga para pendengar melalui streaming baik Radio Roja Bandung ataupun Radio Albayan Cianjur. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lain dari biasanya, yang biasanya hari Selasa, karena satu dan lain hal kita pindah ke hari Senin. Walaupun berakibat dua radio di luar kota, yaitu Islamic Center Binbas Yogyakarta, belum ada respon, mungkin masih lupa kalau hari ini pindah, dan radio kita Cirebon masih sedang mereschedule jadwal siaran karena disesuaikan dengan jadwal-jadwal lain. Ya, mudah-mudahan nanti mereka kembali bisa bergabung. Para pendengar sekalian, bahasan kita masih berkutat tentang malaikat, rukun iman yang kedua. Bahasan kita terakhir adalah hak-hak para malaikat, dan sudah ada 4 poin pembahasan tentang hak-hak para malaikat yang sudah kita bahas. Pertama, beriman kepada mereka. Kedua, mencintai dan mengagungkan mereka. Ketiga, tidak mencela, tidak mengolok-olok, tidak menjadikan mereka sebagai bahan candaan. Dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah tidak melakukan hal-hal yang mereka benci, menjauhi apa-apa yang dibenci oleh mereka. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, thamaratul imani bil malaikah, buah dari beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat memiliki faedah yang sangat agung dan buah yang sangat mulia, yang bisa memberikan keuntungan besar kepada manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Setiap kali bertambah ilmu seorang manusia tentang para malaikat, akan bertambah pula keimanan mereka, bertambah pula buah dan faedah bagi mereka. Apa saja buah dari beriman kepada para malaikat? Di antara buah beriman kepada malaikat adalah satu, tahqiqul iman, menguatkan iman, memperkokoh iman. Iman termasuk salah satu di antara tingkatan-tingkatan dari agama ini. Kita sudah jelaskan ada tiga tingkatan dari agama. Pertama Islam, kedua iman, tiga ihsan. Iman salah satunya. Dan iman memiliki 6 rukun. Yang pertama kepada Allah, kedua kepada malaikat. Dan rukun 6 ini, rukun iman yang 6 ini satu sama lain saling berkaitan. Tidaklah sah keimanan seseorang tanpa beriman kepada seluruh rukun iman ini. Satu diingkari sama dengan mengingkari semuanya. Kufur kepada salah satu sama dengan kufur kepada semuanya. Jadi ini satu kesatuan yang utuh. Allah berfirman, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Allah, juga orang-orang mukmin. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, rasul, kitabnya, rasulnya, ya. Ini semua menunjukkan bahwa keimanan kepada hal-hal tadi wajib disatukan, disatupadukan secara utuh dan tidak dipisah-pisah. Dan Allah menjadikan beriman kepada hal-hal tadi orangnya disebut sebagai sebutan mukmin. Wal mukminun kata Allah. Juga diterangkan dalam hadis masyhur yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril, di mana Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan, lalu dijawab. Dan ketika menjawab iman, beliau menyatakan al-imanu ya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi inilah iman. Siapa yang beriman kepada para malaikat berarti dia telah menguatkan salah satu di antara rukun yang wajib dari rukun-rukun iman. Dan dia wajib menunaikan rukun iman yang lainnya. Kufur kepada para malaikat tidak diragukan lagi, sama dengan kufur kepada Allah. Dan berakibat keimanan orang itu kepada rukun iman yang lainnya gugur, hilang. Orang beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, tapi tidak beriman kepada para malaikat, maka gugurlah, hilanglah, ditolaklah keimanan kepada 5 yang lainnya. Kenapa? Ya bagaimana tidak? Siapa yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat, sama aja tidak beriman kepada Allah. Karena Allah dalam kitabnya menyuruh manusia untuk meyakini beriman adanya malaikat. Sama dengan tidak beriman kepada kitab, sebab kitab menyuruh kita beriman kepada malaikat. Sama aja dengan tidak beriman kepada rasul, sebab para rasul menyuruh kita beriman kepada malaikat. Jadi ini satu kesatuan yang utuh. Kehilangan salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6 ini mengakibatkan terhapusnya keimanan dia kepada rukun iman yang lainnya. Dia ditolak semua amalnya. Sebagaimana ketika ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang orang yang tidak beriman kepada takdir. Sebab di daerah kami itu, di daerah Basrah, ada orang yang tidak beriman kepada takdir. Mereka bilang tidak ada takdir. Mereka bilang Allah tidak mentakdirkan apapun. Bagaimana tuh sikap Ibnu Umar terhadap orang yang tidak beriman kepada takdir itu? Ibnu Umar menyatakan, ya, bahwa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'um minni walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadin mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabbala Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau kamu nanti bertemu lagi dengan mereka, beritahukan kepada mereka bahwa aku, Abdullah bin Umar, berlepas diri dari mereka. Mereka juga berlepas diri dari aku. Aku bukan golongan mereka, mereka bukan golonganku. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan menyebut namanya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu emas itu mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi amalan hebatnya berupa menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ditolak, tidak diterima, tidak diberi pahala. Karena apa? Karena tidak beriman kepada salah satu rukun iman, yaitu takdir. Dan begitulah beriman kepada rukun iman yang lainnya, termasuk beriman kepada para malaikat. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima iman seorang hamba kalau hamba itu tidak beriman kepada adanya malaikat. Ya. Maka siapa yang menguatkan iman di dalam hatinya kepada para malaikat dan kepada seluruh rukun iman, berarti dia menguatkan kemungkinan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang menguatkan iman, orang itu berarti menguatkan diri untuk meraih kebahagiaan. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh akan berbahagialah, pasti akan berbahagialah orang mukmin. Terus di akhir ayat-ayat yang menceritakan tentang ciri-ciri orang mukmin tersebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, Allah menyatakan ulaika humul waritsun alladzina yaritsuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan menjadi ahli waris. Orang beriman di akhirat akan menjadi ahli waris. Apa yang mereka terima warisan tersebut? Alladzina yarithuna al-firdaus, yaitu orang-orang yang akan menerima warisan surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji bahagia, janji jadi ahli waris di surga Firdaus itu untuk orang yang beriman. Lihat lagi Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang kelima. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Sedikit pun tidak ada yang meragukan dalam isi Al-Quran. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. yang mendirikan sholat, menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, juga orang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan kepada hari akhirat mereka yakin, merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah dan merekalah orang-orang yang akan bahagia. Jadi, orang bertakwa salah satunya adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Dan orang itu akan peroleh kebahagiaan. Ulaika humul muflihun. Dunia dan akhirat. Ya. Apa yang dimaksud beriman kepada yang gaib? Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Yu'minuna bil gaib. Yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narih wa liqaihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti wa bil ba'ath fahadha gaibun gaibun kulluhu. Beriman kepada yang gaib itu beriman kepada rukun iman. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir, surganya, nerakanya, pertemuannya dengan Allah, beriman kepada kehidupan setelah kematian, beriman kepada hari dibangkitkannya manusia, semuanya itu gaib. Semua rukun iman yang enam itu gaib. Allah, ya, gaib. Malaikat, gaib. Kitab-kitab, gaib. Termasuk para nabi, bagi kita gaib. Bagi para sahabat, Nabi SAW tidak gaib, tapi nabi-nabi sebelumnya gaib. Maksud gaib, ada, tapi tidak bisa dijangkau oleh panca indera mereka saat itu. Allah ya gaib dari pengertian ini. Para malaikat gaib. Kitab-kitab sebelumnya gaib. Para nabi, para rasul, bagi kita semua gaib. Demikian juga hari akhir, surganya, nerakanya, alam mahsyarnya, pertemuannya dengan Allah, alam kuburnya, itu semuanya gaib. Takdir juga semuanya gaib. Jadi semua rukun iman adalah gaib, makanya yang dimaksud alladzina yu'minuna bil gaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, maksudnya beriman kepada enam rukun iman tadi. Ini juga ditegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menerangkan wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang akan muflih, akan menjadi muflihun, orang-orang yang berbahagia. Kata Imam Ibn Katsir, ay al-muttasifuna bima taqaddama minal imani bil ghaib wa iqamis salah wal infaq minal ladhi razaqahumullah wal iman bima anzalallahu ila ar-rasul wa min qablihi minar rusul wal iman bid daril akhirah huwa mustalzimun lil istidadi laha wa bil a'mali salihah wa tarkil muharramat ala hudan wa nurin وَبَيَانٍ وَبَشِيرَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ مُنَجِّحُونَ الْمُدْرِكُونَ مَا طَلَبُوا إِنَّ اللَّهِ بِعَمَلِهِمْ بِتَسْدِيدِهِ إِيَّهُمْ وَتَوْفِقِهِ لَهُمْ. Kata Imam Ibn Katsir, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Maksudnya, orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan di ayat sebelumnya berupa iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rizki, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sebelumnya, beriman kepada negeri akhirat, dan beriman kepada hari akhirat itu mengharuskan orang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat dengan cara beramal soleh, dengan cara meninggalkan setiap yang haram, berdasarkan petunjuk dari Allah, cahaya, penjelasan, dan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia, yang akan memperoleh apa yang mereka inginkan di sisi Allah dengan amal-amal mereka. Berupa Allah akan memberikan jalan yang lurus, menunjukkan jalan yang lempeng dan memberikan taufik kepada mereka yang seperti itu dalam kehidupannya di dunia. Ya. Dengan penjelasan tadi, jelaslah pentingnya beriman kepada para malaikat. Dan agungnya faedah dan buah dari beriman kepada para malaikat ini. Dan sesungguhnya iman yang wajib, ya, adalah iman yang salah satunya bertumpu pada keimanan kepada para malaikat ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan dengan perhatian yang sangat besar rukun iman yang sangat agung ini, yaitu beriman kepada para malaikat, memperhatikan semua penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah tentang para malaikat, sehingga beriman kepada mereka dengan keimanan yang bermanfaat yang akan memberikan buah yang manis di dunia dan di akhirat. Karena perkara beriman kepada para malaikat adalah perkara yang gaib, maka tidak boleh keterangan tentang para malaikat ini bersandar kepada kisah-kisah, cerita-cerita, keterangan-keterangan yang tidak sahih. Kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena aspek gaib, wajib keterangannya bersumber dari yang maha mengetahui perkara gaib, yaitu Allah. Juga Rasulnya yang diberikan informasi tentang yang gaib ini oleh Allah dengan porsi yang lebih besar daripada porsi informasi yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itulah, maka beriman kepada para malaikat akan menguatkan keimanan kita. Inilah buah yang pertama, ya. Buah yang kedua, ats-tsamratu tsaniyah, ta'zimullahi subhanahu wa ta'ala wa ifraduhu birububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Buah yang kedua dari beriman kepada para malaikat adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengesakan Dia, baik dalam aspek rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun asma dan sifatnya. Sebab Allah harus diesakan dalam tiga perkara ini. Allah wajib ditauhidkan dalam tiga perkara ini. Dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Dan lahirnya tauhid kepada Allah, lahirnya sikap pengagungan kepada Allah adalah salah satunya lahir dari beriman kepada adanya malaikat. Bayangkan, mengetahui malaikat begitu dahsyat, hebat kekuatannya. Kecepatan terbangnya itu luar biasa sehingga dari bumi ke langit yang menurut kita sangat jauh. Oleh malaikat cuma semalam. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Naiklah ke langit. Siapa? Ruh dan para malaikat. Ruh di sana maksudnya malaikat Jibril. Naik ke langit dalam waktu berapa lama? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Hanya dalam sehari yang kadarnya, jauhnya, jarak tersebut sejauh 50 ribu tahun perjalanan menurut kalian. Menurut kita 50 ribu tahun baru tuh bisa sampai. Umur kita juga gak cukup. Oleh malaikat cuma sehari, dok, sampai. Menunjukkan kecepatan bergeraknya itu luar biasa. Entah berapa puluh, berapa ratus kali lipat dari kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya konon adalah kecepatan tercepat yang bisa dicapai oleh makhluk. Melebihi kecepatan suara. Kecepatan suara saja luar biasa, tapi kecepatan suara manusia bisa mengimbanginya. dengan pesawat jet gitu ya, pesawat tempur, kecepatannya melebihi kecepatan suara. Makanya kadang-kadang kita melihat ada pesawat jet di atas, suaranya masih di sini, ya, masih di atas kita, pesawatnya udah sebelah sono gitu ya. Kedengarannya di sini, tapi pesawatnya di sono. Karena kecepatannya melebihi kecepatan suara. Tapi belum ada benda yang bergerak menyamai, apalagi melebihi kecepatan cahaya. Belum ada. Karena katanya kalau sebuah benda bergerak dengan kecepatan cahaya, benda itu hancur. Berubah jadi energi. Malaikat bisa melebihi dari itu. Ya, dari bumi ke langit hanya sehari. Kalau manusia sampai 50 ribu tahun. Manusia cuma segitu kemampuannya. Malaikat hebat. Juga besar, dahsyat. Gunung bisa diangkat. Masuk ke dalam neraka, tidak panas, tidak kebakaran, tidak menderita. Mengatur planet, mengatur matahari, bintang, bulan, semua. Itu hebat, dahsyat. Dari mana mereka para malaikat memperoleh kemampuan kehebatan itu? Allah yang memberi. Kalau malaikat sehebat itu, apalagi yang memberikan kehebatan itu kepada malaikat? Apalagi yang menciptakan malaikat? Terus malaikat dengan kekuatan sehebat sedahsyat itu, takutnya kepada Allah luar biasa. Yang apabila Allah berfirman, mereka tersungkur jatuh pingsan. Itu sudah kita bahas ya dalam pembahasan awal-awal tentang takutnya malaikat kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan kalau Allah berfirman, malaikat itu sampai tersungkur, sampai apa? Sampai pingsan saking takutnya kepada Allah. Makhluk yang begitu hebat, takutnya luar biasa kepada Allah. Menunjukkan Allah yang ditakuti jauh lebih agung lagi. Allah yang memberikan kekuatan dahsyat kepada malaikat. Allah yang berikan kemampuan yang luar biasa kepada malaikat. Dan Allah yang menciptakan mereka semua. Ya. Jadi mengetahui dahsyatnya kekuatan dan hebatnya kemampuan malaikat, udah terbayang tuh Allah yang menciptakan dan memberikan kekuatan itu. Ya. Jadi lahirnya si sikap pengagungan kepada Allah dari hasil beriman kepada malaikat merupakan buah yang paling agung dan paling banyak faedahnya dan paling kuat. Yang paling wajib bagi manusia, ya. Karena itulah maka Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin. Karena buah ini pula lah, karena pengesaan kepada Allah inilah langit dan bumi ditegakkan. Karena pengesaan dan pengagungan kepada Allah lah, maka Allah Azza wa Jalla menciptakan surga bagi orang-orang yang menegakkan kalimat tauhid ini. Allah juga menciptakan neraka bagi orang-orang yang mengingkarinya. Karena tauhid itu pula lah para nabi, para rasul diutus. Karena tauhid ini pula lah, karena pengagungan kepada Allah pula lah, kitab-kitab diturunkan. Ya. Dan Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk tafakur, berpikir tentang ayat-ayat Allah, tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah. Untuk mengetahui betapa hebatnya Allah, betapa agungnya dan betapa esanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada manusia ayat-ayat kami di ufuk. Juga di dalam diri kalian, sehingga jelas bagi manusia bahwa Allah itu hak, benar adanya. Tidakkah cukup Allah, ya, bagi kamu bahwa Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu? Ali Imran 190 menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari La ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, juga dalam pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Kenapa ada siang, ada malam? Itu kepikiran, dahsyat banget ini Allah. Ngatur siang dan malam secara konstan, secara sempurna selama jutaan tahun. Sejak itu diciptakan sampai nanti, sampai sekarang, sampai nanti ketika tiba saatnya alam ini harus hancur. Juga bagaimana sih proses penciptaan langit dan bumi? Langit ini dahsyatnya luar biasa. Gimana Allah menciptakannya? Bumi yang tanahnya tersusun dari berbagai macam zat yang dibutuhkan. Ya, hanya ada setongkat kayu ditancapkan jadi pohon. Satu biji benih dilemparkan jadi aja tanaman. Ya, di dalamnya tergandung berbagai macam yang dibutuhkan oleh manusia. Ada mineral, ada barang-barang tambang, ada air, cukup kita bor itu tanah. Ngaburial tah cai tina eta tanah. Ngaburial itu artinya memburial, memancar dari dalam. Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalam bumi. Dahsyat ciptaan Allah. Kalau kita mau berpikir, maka keagungan dan kehebatan kekuasaan Allah itu langsung muncul di dalam jiwa kita. Lihat juga Al-Quran surah Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bilhaq wa ajalin musamma wa inna kathira minan nas biliqai rabbihim lakafirun. Tidakkah manusia berpikir tentang diri-diri mereka? Wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang diri-diri kalian tidakkah kalian menelaah, tidakkah kalian berpikir? Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya kecuali dengan sebenar-benarnya dan hanya sampai pada waktu yang ditentukan. Enggak selama-lamanya, suatu saat bumi dan langit serta isinya hancur. Tapi kebanyakan manusia kafir kepada saat bertemunya mereka dengan Allah. Ingkar atau lalai. Ada yang ingat nanti kita akan mati. Ada yang ingat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Tapi persiapannya enggak. Persiapan berupa amal soleh. Ya. Dalam Yunus ayat 101 Allah berfirman, Qulindhuru madha fis samawati wal ard. Wa ma tughnil ayatu wan nudhur an qaumin la yu'minun. Katakan oleh Muhammad kepada manusia, perhatikan oleh kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ayat-ayat tadi, ya, itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kaum yang tidak beriman. Hasil penelaahan, hasil berpikir terhadap alam ciptaan Allah dan ayat-ayat Allah melahirkan iman dan melahirkan takwa. Makanya, dari iman takwa beribadah kepada Allah. Makanya sering Allah menyuruh manusia ibadah dengan mengait-ngaitkan dengan apa? Dengan ciptaan Allah. Ibadah sebab Allah sudah menciptakan alam jagat raya ini nih gitu. Coba perhatikan Al-Baqarah 21 dan 22 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dia juga yang menjadikan bumi bagi kalian terhampar dan menjadikan langit bagi kalian tertata. Dan dia juga yang menurunkan dari langit air, air hujan. Lalu dengan air hujan itu Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Tuh lihat. Allah menyuruh ibadah. Lalu Allah menyentil, mengaitkan perintah ibadah itu dengan ciptaan alam jagat raya. Ibadah kalian kepada Allah. Karena Allah telah menciptakan kalian. Dan orang-orang sebelum kalian. Allah juga yang telah menjadikan bumi ini terhampar bagi kalian. Langit ini tertata, terbina secara sempurna. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Dari air hujan itu, Allah mengeluarkan tumbuhan, tanaman, semua yang dibutuhkan oleh manusia sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu ma'allahi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan dalam hal sesembahan. Ya, bagi Allah. Padahal kalian tahu. Jangan bikin tandingan bagi Allah. Jangan bikin saingan bagi Allah dalam hal ibadah. Hanya kepada Allah saja ibadah. Hanya kepada Allah saja meminta. Jangan ibadah kepada makhluk. Jangan meminta kepada makhluk. Jangan berdoa kepada makhluk. Sehebat apapun makhluk itu. Jangankan kepada manusia yang sudah mati. Berdoa kepada malaikat yang tidak mati dan dahsyat. Ya, kehebatannya, kekuasaannya, kemampuannya juga tidak boleh. Kalau kita tahu umpama bahwa yang mengatur rezeki itu malaikat Mikail, lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail, kasih saya rezeki. Boleh enggak? Enggak boleh. Malaikat Mikail juga bakal marah kalau dimintai. Karena tahu Allah diduakan dalam hal berdoa. Enggak boleh. Bukan yang ngasih. Malah benci malaikat Mikail kepada orang yang seperti itu. Ya. Ayat-ayat yang semena dengan ayat tadi sangat banyak. Yang menyuruh kita berpikir, menelaah, meneliti. Ayat-ayat Allah. Yang kesimpulan dari penelitian itu akan sampai kepada pengesaan kepada Allah. Karena apa? Karena satu-satunya yang menciptakan semua itu hanya Allah. Yang lain tidak ada. Allah esa dalam hal menciptakan. Satu-satunya yang menciptakan Allah. Yang mengatur alam ini Allah. Yang memberi rezeki kepada kita Allah. Yang memberi madarat dan manfaat Allah. Yang menghidupkan dan mematikan Allah. Semuanya itu. Tertanam keyakinan seperti itu. Dan itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Mengesakan Allah dalam kerububiyahan. Maksud kerububiyahan itu adalah dalam perkara-perkara yang tadi. Menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi madarat. Itu hanya Allah. Semuanya diatur di tangan Allah. Malaikat hanya pelaksana, bukan istilah anak muda sekarang, bukan decision maker, bukan pembuat keputusan, hanya pelaksana. Yang membuat keputusan, menetapkan keputusan ini dan itu, semua di tangan Allah. Ya. Selain Allah Azza wa Jalla menyuruh manusia berpikir tentang ayat Allah, tentang alam ciptaan Allah, Allah pun mencela orang-orang yang tidak mau berpikir, yang tidak mau menelaah, yang tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah. Coba umpamanya perhatikan Al-Quran. Surah Yusuf 105. Kata Allah, wa ka'ay min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun. Ya. Betapa banyaknya ayat-ayat di langit dan di bumi yang melewati mereka, tapi mereka itu berpaling dari ayat-ayat itu. Tidak mau melihat, tidak mau menelaah. Coba lihat lagi Al-Anbiya 32. Wa ja'alna samaa'a saqafan ya mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun. Kami telah jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga, atap yang terpelihara. Tapi mereka terhadap ayat-ayat kami itu berpaling. Tidak mau menelaah, tidak mau memperhatikan. Lihat lagi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 3 dan ayat 4. wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dialah Allah ya, di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang rahasia bagi kalian dan apa yang kalian tampakkan. Dia juga mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Dan tidaklah datang satu ayat dari ayat-ayat Allah kepada mereka, kecuali mereka itu selalu berpaling dari ayat Allah itu. Ayat-ayat Allah itu diingkari, bukan ditelaah. Jadi itulah ayat-ayat yang menyuruh kita berpikir tentang alam, bertafakur tentang alam, tentang ciptaan Allah, tentang ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat yang senada dengan itu sangat-sangat-sangat banyak. Berpikir tentang ayat Allah itu ada dua jenis. Pertama, tafakkurun fi ayatihil Qur'aniyah. Wahia kalamuh subhanahu wa ta'ala. Bimakna tadabburuha bituruqi syar'iyah hatta ya'lamal insan muradallahi subhanahu wa ta'ala. Wa yatawassala biha ila kulli khairin fid dunya wal akhirah. Pertama, mentafakuri ayat-ayat Allah yang Qur'aniyah. Menelaah Al-Qur'an, dialah kalam Allah. Al-Qur'an itu kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Menelaah Al-Qur'an maknanya adalah meneliti Al-Qur'an dengan cara-cara yang disyariatkan. Membedah Al-Qur'an, mengupas Al-Qur'an dengan alatnya yang tepat. Apa alatnya yang tepat? Ilmu tafsir. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk membedah Al-Qur'anul Karim, bahasa Arab jelas. Tidak hanya nahwu sharaf semata-mata. Tapi juga ilmu balaghah, badi', bayan, ma'ani, ilmu-ilmu sastra Arab, sastra bahasa Arab. Karena nilai sastra Al-Qur'an sangat tinggi. Ketinggiannya tidak bisa ditandingi oleh hasil karya manusia manapun. Karena itu adalah ucapan Allah, karya Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu firman Allah, kalamullah. Nilai sastranya super tinggi. Alat yang dibutuhkan jangan sembarangan. Kalau Al-Quran dikupas, bukan dengan alatnya, dikupas dengan ilmu filsafat umpamanya. Dikupas dengan logika. Dikupas dengan kebodohan. Gak tahu ilmu tafsir. Gak tahu umpamanya tidak mengerti bahasa Arab. Dia mempelajari Quran hanya dari tarjamah saja. Tarjamahnya dibaca, lalu difikirkan. Oh, bahaya itu. Bisa salah. Ya. Jadi memahami Al-Quran dengan cara-cara yang disyariatkan sampai manusia mengetahui apa yang dimaksud atau diinginkan oleh Allah dengan ayat-ayat ini. Sehingga dia mampu meraih semua kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang menelaah ayat Al-Quran dengan pemahaman yang sebenarnya, saya dia tahu bahwa ini dari Allah. Tidak ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kalau benar, siapa orang yang menemukan ada ayat ini bertentangan dengan ayat itu, maka orang itu telah salah jalan dalam cara memahaminya. Dua ayat tadi tidak bertentangan, tapi dipertentangkan oleh otak orang itu. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak menelaah Al-Qur'an? Seandainya Qur'an itu datang dari selain Allah, seandainya Qur'an ini buatan manusia, buatan makhluk. Ya. Maka niscaya mereka akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Kalau Al-Quran buatan manusia, akan banyak pertentangan di dalamnya. Ini tidak ada. Coba gali kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama ahli tafsir yang memiliki kapabilitas ilmu yang mencukupi. Semuanya tidak ada yang menyatakan ayat ini bertolak belakang dengan ayat itu. Enggak ada. Kalau toh ada orang yang menyatakan ada ayat yang bertentangan, sebenarnya bukan bertentangan. Otak dia yang mempertentangkan. Ayatnya tidak bertentangan. Ya. Dia salah dalam memahami ayat-ayat tadi sehingga menurut dia terkesan bertentangan. Enggak. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Tidakkah mereka memperhatikan Al-Qur'an? Malah walau kana min indi ghairillah lawajada fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini bukan berasal dari Allah, pasti akan banyak pertentangan di dalamnya. Ada seorang ateis. Ya. Apa yang dilakukan oleh ateis itu? Suatu saat ada seorang alim bertemu dengan ateis itu. Dia meminjam sesuatu kepada ulama, diberi. Ada terjadi obrolan. Ternyata dari sana diketahui ateis, tapi dia ahli bahasa Arab. Ahli berbagai macam bahasa. Tidak hanya bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa ini, bahasa itu. Ahli. Keindahan bahasanya luar biasa. Setelah berpisah, setahun kemudian bertemu lagi. Bertemu lagi, dia sudah menjadi Muslim. Ya, bukankah kamu setahun yang lalu bertemu dengan saya? Iya. Bukankah kamu dulu seorang ateis? Iya. Kenapa kamu menjadi seorang Muslim? Dia bilang, saya ahli dalam berbagai macam bahasa. Dan saya bisa kaya karena hal itu. Ya. Lalu saya menyalin semua kitab-kitab agama siapapun. Datang umpamanya kitab Zabur. Saya salin, lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa lain. Sesuai dengan yang memesannya. Saya tambah apa yang menurut saya perlu ditambah. Saya kurang apa yang menurut saya perlu dikurang. Dan saya rubah apa yang menurut saya perlu dirubah. Dan kitab itu laku keras. Datang juga Taurat. Begitu juga. Saya tambah, saya kurang, saya rubah. Dijual ke pemeluknya keras. Injil juga begitu. Ketika ada seorang Muslim yang menyuruh kita, menyuruh saya untuk menyalin Quran. Saya tambah. Dengan bahasa saya. Saya rubah, saya kurang. Dan ternyata tidak laku. Kenapa? Karena begitu dijual ke seorang Muslim, ditelaah, oh ini salah, ini keliru. Ya, karena apa? Karena kenapa kamu rubah, tambah, kurang? Dari mana kamu tahu? Bahasa Quran jauh berbeda dengan bahasa manusia siapapun. Dari sini saya mengetahui bahwa Al-Quran bukanlah bikinan manusia. Ketika saya baca ulang, terasa janggal antara kalimat asli Al-Quran dengan kalimat yang saya tambahkan. Walaupun saya merasa tambahan dari saya sangat indah pula, tapi keindahannya tidak bisa menyamai kalimat asli Al-Quran. Saya yakin ini bukan buatan manusia. Lalu dia masuk Islam karenanya. Dari ateis itu. Agama lain kitabnya dirubah, gak ngeh gitu ya. Karena memang sama-sama buatan manusia. Yang dimaksud Zabur, Taurat, dan Injil memang diturunkan oleh Allah. Tapi kan ketika dibukukan sudah dirubah oleh banyak orang. Ditambah-tambah. Al-Quran gak bisa. Dipelihara oleh Allah. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Orang yang faham bahasa Al-Quran, ya, ketika ada orang meniru sebagaimanapun indahnya itu peniruan, tetap beda ya, beda. Jangankan Al-Qur'an atau coba tanya ke tukang bandar pisang. Menurut kita pisang itu sama bentuknya semuanya, tapi tukang pisang itu pisang dia, diambil aja satu sisir dipindahkan ke tumpukan pisang orang lain. Sama-sama pisang tuh. Dia tahu, itu kok pisang saya ada di sana? Atau bawa, ambil satu sisir pisang orang lain, disimpan di tumpukan pisang dia. Tahu, ini kok ada pisang, bukan pisang saya, ini pisang siapa? Coba, tanyakan itu. Ke tukang-tukang apa bandar-bandar pisang, akan begitu. Ah, itu mah lebay perumpamaan. Enggak lebay, coba tanyakan. Kenapa saya tahu? Sebab pertama mertua saya juga dulu bandar pisang dan cerita begitu. Dan di sini tetangga-tetangga juga banyak tukang pisang. Saudara-saudara saya juga banyak tukang pisang. Mereka semua bicara begitu. Kenapa? Sebab itu pisang dia pegang, dia lihat, dia teliti berkali-kali. Ketika di kebun dilihat. Ketika diturunkan dilihat, ketika dinaikkan ke truk dilihat, gitu ya. Ketika dari truk itu nanti di apa diturunkan di pasar dia dilihat, dipegang. Ketika dipindahkan dari tempat penurunan ke apa namanya ke gudang dia dilihat. Nanti dari gudang itu di apa dipindah lagi ke tempat pameyeman. Pameyeman itu apa ya? Dipeyem pisang itu. Hah? Pemeram? Pemeraman. Aneh pemeraman. Ya pokoknya gitu. Berpuluh-puluh kali itu dipegang. Jadi tahu hafal tuh. Makanya ketika ada pisang orang lain disimpan, ini mah aneh belum pernah dipegang, bukan punya saya. Nah gitu tuh. Coba ke tukang meri. Tahu meri? Bebek. Kita makan gak bisa membedakan mana bebek ini. Tukang bebek mah tuh bercampur aja bebek dia dengan bebek lain. Tahu hafal. Kenapa? Tiap hari dilihat, tiap hari dipegang. Para ulama terhadap ayat, ayat itu setiap hari berjam-jam. Dibaca, diulang berulang kali, ditelaah ribuan kali, jutaan kali seumur hidup mereka. Tahu karakter bahasanya. Tahu keindahannya, tahu titik komanya. Nggak akan salah. Ada satu saja, satu huruf yang berbeda ditambahkan, akan tahu itu. Kalau ahlinya, kalau kita-kita mungkin bisa katipu. Gitu. Tapi para ulama enggak. Ya. Ini semua menunjukkan kehebatan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah bersumber dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah jenis tafakur pertama, tafakur tentang ayat-ayat Allah. Para pendengar sekalian, yang kedua kita belum sempat bahas sekarang. Karena waktunya sudah habis untuk menerangkan. Untuk yang jenis kedua ini kita akan terangkan saja nanti di hari Senin yang akan datang. Kita tunda dulu. Dan sisa waktu yang ada selama beberapa saat ke depan kita akan gunakan untuk tanya-jawab kepada Akhi Muzain. Dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatul iman, jazakumullah wa iyakum, para pendengar sekalian, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, dikecilkan radionya, Bu. Ada feedback. Iya, iya. Dari siapa, di mana, Ibu? Oh, iya. Silakan, Bu. Dari siapa, di mana? Dengan Ibu Iis Cililin, Pak Ustaz. Ya, silakan, Bu Iis. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ada yang mau ditanyakan, ini sudah lama sekali ya, tapi baru bisa masuk, alhamdulillah. Iya. Tentang ini ya, tentang perempuan safar tanpa mahram. Nah, kan tidak diperbolehkan gitu ya. Iya Pak Ustadz ya. Iya. Bagaimana dengan wanita single parent yang memang tidak ada mahram gitu, Pak Ustadz ya? Orang tua kan udah tua, terus anak pada jauh, saudara juga pada jauh. Nah, itu yang dipertanyakan. Bagaimana dengan safarnya yang perempuan tidak ada mahram gitu, Pak Ustadz kan? Kadarullah saya putus. Iya. Udah ditangkap tapi intinya. Ibu Lilis di Ibu Iis. Ibu Iis di Cililin. Cililin. Ya. Iya, barakallahu fiik, Ibu Iis di Cililin. Iya. Hukum asal wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram untuk keperluan apapun. Berdasarkan hadis yang umum tentang hal itu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin, bahwa tidak boleh atau tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian atau safar kecuali besertanya ada mahramnya. Kalau umpamanya tidak ada mahram, maka tidak boleh untuk melakukan safar. Ini hukum asal bagi wanita tanpa mahram. Termasuk apa? Termasuk ke haji ataupun ke umroh. Haji itu wajib, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya pertama ya mampu. Ya, tidak ada uzur. Kalau umpamanya ada uzur berupa tidak memiliki safar, memiliki mahram, maka tidak boleh. Ya. Nah, berdasarkan hal itu, maka kalau seorang wanita safar untuk melakukan haji atau umroh, dia berdosa. Walaupun haji dan umrohnya tetap saja sah menurut dia. Nah, sekarang bagaimana kalau dia seorang single parent? Dia tidak memiliki mahram. Mungkin sebatang kara, ya. Tidak punya suami, tidak memiliki anak, atau anak ada tapi sangat-sangat jauh, adik kakak juga tidak ada gitu ya, atau ada tapi tidak memungkinkan. Lalu dia mengharuskan safar, maka boleh enggak? Iya. Pertama, kalau keperluannya itu bukan keperluan yang sifatnya darurat. Seperti umpamanya keperluan untuk berkunjung ke saudara di kota lain. Atau katakanlah yang wajib, seperti umpamanya memenuhi undangan walimatul urus. Persepsi pernikahan itu wajib. Tapi ini di luar kota, mengharuskan dia safar. Maka yang terjadi bukan jadi boleh, tapi gugur kewajiban memenuhi undangan itu. Karena apa? Karena melanggar sesuatu yang wajib. Yaitu wajib memiliki atau melanggar sesuatu yang haram, itu haram safar tanpa mahram. Bukan jadi boleh safar sendirian, tapi kewajiban memenuhi undangan itu menjadi gugur. Termasuk juga haji, termasuk juga umroh, gitu ya. Karena itu bukan darurat sifatnya. Kecuali kalau sifatnya darurat yang mau tidak mau, seperti contohnya apa? Seperti contohnya harus pindah. Umpamanya dia memiliki tanah di luar kota, rumah yang dia tinggali terkasabet, apa kasabet naon bahasa Indonesia, terkasabet jalan umpamanya, proyek atau apa, tersabet jalan, harus pindah umpamanya, tidak bisa tetap menetap di sana, harus dijual ke pemerintah atau ke owner proyek itu. Umpamanya dia harus pindah, dan pindahnya harus keluar kota. Ini memang darurat, nggak bisa tidak, ya, harus keluar kota. Atau umpamanya di kota dia ada bencana banjir seperti di Baleendah umpamanya, dia dievakuasi, harus pindah dari sana, harus pergi, dan satu-satunya yang bisa dia tuju adalah di luar kota. Mungkin ada saudaranya di luar kota atau dia punya rumah kecil di luar kota. Dia harus pergi sendirian. Ya, itu darurat yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Tapi kalau keperluan itu adalah keperluan yang tidak sifatnya darurat, maka sebaiknya tidak pergi. Hanya untuk berkunjung ke saudaranya di tempat lain. Baik berkunjungnya karena ada keperluan, berkunjungnya umpamanya karena ada hajatan, berkunjungnya umpamanya karena ada acara reunian. Itu tidak darurat sifatnya. Yang apabila kita tidak ke sana, enggak apa-apa. Ya, paling minta maaf tidak bisa datang, tidak ada yang menemani, dan mereka akan maklum insya Allah. Jadi kalau tidak darurat, maka tidak boleh safar sendirian, kecuali kalau sesuatu yang memang mengharuskan dia untuk pergi, maka dia boleh safar tanpa mahram. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Demikian Bu Iis di Cililin. Ada penelpon yang masuk kembali, kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Bapak, Ibu, teleponnya sudah masuk. Kami persilakan kepada para pendengar yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan melayangkan teleponnya. Kita angkat. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Silakan, Pak. Saya mau tanya tentang hadis. Walalah itu, Ustadz, kulun apa kulun? Katanya orang yang mengatakan kulun apa? Pak Taufik, coba nelponnya agak pindah posisi, Pak, agak lep-lepan. Halo, ya. Silakan, Pak. Ustaz, hadis kulun kita adalah itu, Ustaz, kulunnya kulun apa? Ada yang mengatakan, kata orang, kulun itu di kulun di situ, banyu atau jam, ya, Ustaz? Iya. Ya, gitu aja, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Apakah kulun di sana li tab'id? Bukan. Lil jama' seluruh. Karena kalau kulun di sana litab'id sebagian, maka kulun yang berikutnya juga sebagian. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Semua yang bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat di neraka. Kalau kulun di sana sebagian, jadi begini. Sebagian bid'ah adalah sesat, sebagian sesat di neraka. Jadi ada kesesatan yang tidak ke neraka. Kalau begitunya. Ada kesesatan yang ke surga. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Oleh karena itulah maka kulun di sana maknanya adalah semuanya. Itu pertama. Kedua, kalau hanya sebagian, siapa yang bisa memilah-milih ada bid'ah yang sesat, ada yang tidak sesat. Ya. Kata siapa ini sesat, yang itu tidak. Nanti orang ikhtilaf lagi. Oleh karena itu, kulun di sana menunjukkan seluruhnya. Karena kalau diartikan sebagian, sekali lagi, berakibat ada sebagian kesesatan yang ke surga. Nukumaha tah kesesatan yang ke surga teh yang gimana? Enggak mungkin ada kesesatan yang ke surga, ya. Oleh karena itu, kulun di sana maknanya seluruhnya. Wallahu a'lam. Demikianlah Pak Taufik jawaban Ustaz atas pertanyaan Bapak. Ada penelpon yang masuk lagi kita angkat semua. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, silakan Pak, dari siapa di mana? Siapa? Abu Fitrah Cimahi. Abu Fitrah. Lep-lepan Pak, ya silakan Pak. Telepon kitanya. Silakan. Kalau kita melaksanakannya mungkin saya maaf Bapak. Bapak pakai HP apa? Pakai HP. Ya, lep-lepan Pak. Tolong coba pindah posisi agak enggak kedengar. Ya. Ini masalah ini. Karena melaksanakannya itu rasa berat itu mungkin karena keimanan saya yang lemah. Iya. Dengan masyarakat dan jadi gimana caranya titiknya? Iya, iya. Waalaikumsalam. Abu Fitrah di Cimahi ya, iya. Barakallahu fik. Ya. Bagaimana kiat untuk menaikkan keimanan? Taib. Ini di hari Selasa, setiap hari Selasa siang jam 10 Pak, ada pembahasan penyebab naik dan turunnya iman, ya, hari Selasa jam 10, kecuali Selasa besok. Selasa besok libur dulu karena saya kalau enggak libur pengajian tapi diisi oleh ustadz lain. Itu membahas sebab-sebab naik turunnya keimanan, ya. Itu coba didengar atau kalau bisa hadir di Cipaganti jam 10 hadirlah. Ya, adapun cara untuk menaikkan keimanan, pertama terus belajar ilmu syar'i, Pak ya. Ikuti kajian-kajian seperti ini. Bila perlu hadir langsung, tidak sekedar di rumah lewat radio ya. Karena nilainya tentu saja lain. Akan jauh bermanfaat apabila hadir langsung. Nah, dan ilmu bisa menambah apa? Menambah iman dari banyak segi. Dari segi bahwa ilmu itu memberi motivasi, ya. dari segi ilmu itu bahwa bisa memberikan rasa takut untuk berbuat salah atau keliru, iya. Dari segi lainnya yang kita tidak bisa duga, yaitu orang yang mencari ilmu akan diberi hidayah oleh Allah. Mencari ilmu itu akan diberi rahmat oleh Allah, beri sakinah atau ketentraman jiwa. Nah, ketentraman jiwa yang Allah berikan itu menambah iman. Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Gitu ya. Allah lah yang menurunkan sakinah ke dalam hati-hati manusia ya, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi, pertama menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu syar'i, maksudnya bukan ilmu-ilmu umum, tapi ilmu syar'i. Hadir ke majelis-majelis pengajian, mendengarkan kajian di radio seperti ini. Insya Allah itu akan menambah iman. Itu pertama. Kedua apa? Jangan lupa berdoa. Agar Allah mengistiqamahkan kita. Agar Allah memelihara dan menjaga kita. Ya. Dengan cara berdoa umpamanya, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Gitu ya. Itu doa, dan doa berpengaruh besar ya, sesering mungkin. Itu yang kedua. Ketiga, lihat juga Pak, gaul. Bergaullah dengan orang-orang yang bisa menambah iman. Bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang hanya mengajak kepada kebaikan. Dan tinggalkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk ya. Sebab Nabi selesai menyatakan, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang, sini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya, berkawan dengan ahli maksiat, nanti kita terbawa maksiat, iman kita tergerus. Ya. Kalau berkawan dengan orang ahli ibadah, nanti insya Allah kita akan terbawa menjadi orang yang ahli ibadah. Ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, Pak, coba pecut diri kita untuk melakukan segala macam kebaikan. Perbanyak infak dan sedekah. Amalkan amalan-amalan sunnah. Seusai sholat fardu, ikuti dengan yang rawatibnya yang sunnah. Saumnya, baca Al-Qur'annya, infak dan sedekahnya. Dan itu insya Allah akan memicu jiwa dan hati untuk apa? Untuk lebih aktif lagi dalam beribadah. Nanti Allah juga akan bukakan jalan untuk orang itu ya. Nah, yang terakhir Pak, hindari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dosa ini yang akan menggerus keimanan kita, mengurangi keimanan kita, dan melemahkan keimanan kita. Dosa ini yang akan membuat hati kita menjadi keras dan berkarat, ya. Hindarkan sejauh mungkin dosa, maka insya Allah iman kita akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali ada penelpon yang masuk dari Umu Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana caranya? Ini nampaknya telepon kita yang bermasalah. Eh? Ya, halo, ya. Ya, silakan. Bagaimana caranya? Kadang di saat atau musibah, iya. Tapi kalau lagi sedang dengar kajian, kurang cemas. Iya. Tapi nanti cemas lagi. Iya, saya iya. Takut termasuk pada perkataan yang Allah itu sesuai sangkaan kita gitu, Ustaz. Iya, iya. Mohon solusi dan nasihatnya, Ustaz. Iya, iya. Semoga iya. Allah sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakillahu khaira. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ummu Ihsan di Kopo ya kalau enggak salah. Barakallahu fik. Pertanyaannya mirip dengan yang barusan. Ya, intinya bagaimana caranya, kiatnya memperkuat keimanan. Membuat keimanan ini bisa istiqamah, ya. Jadi tadi sama Bu, tadi Ibu kan merasakan kalau dengar kajian ini tenang gitu ya. Nanti beberapa saat setelah beres interaksi lagi dengan masyarakat, dengan orang lain, nanti cemas lagi, ya. Dari sana aja kita sudah tahu kalau begitu sesering mungkin kita ngaji. Sesering mungkin kita mendengarkan kajian. Pertama kan Radio Roja itu non-stop 24 jam. Ya. Memang tidak selalu ceramah pengajian seperti ini, kadang-kadang didengarkan muratal Al-Qur'an, tapi lebih banyak ngajinya ya. Nah, itu pertama pantang terus, dengarkan terus. Kedua, apabila memiliki fasilitas internet ya, bisa dibuka internetnya, masuk ke YouTube, kemudian dicari kajian-kajian, pengajian-pengajian ustadz yang ingin kita dengar, gampang di YouTube dicari. Umpamanya ustadz fulan, tinggal tulis, nanti keluar ratusan ceramahnya di beberapa tempat dengan ratusan materi yang sesuai dengan keinginan kita. Tinggal pilih. Umpamanya kita ingin kiat menenangkan hati, ya sudah, tulis aja kiat menenangkan hati, klik, nanti keluar materi-materi tentang itu dari ustadz-ustadz yang bervariasi, ya kita tinggal dengar, ya setiap saat itu bisa. Cuma itu butuh modal. Apa modalnya? Ya komputer atau laptop atau Android dan pulsa merenya, atau minimal kalau ada internet wifi bisa gratis gitu ya. Bisa kita pergi ke minimaret manapun yang ada wifi-nya, beli kopi sarebuen gitu, derwe tilu jam didinya ya, ada wifi gratis. Nah seperti itu bisa ya. Jadi banyak cara untuk menambah keimanan dan menghindari sikap futur. Jadi sama seperti tadi, belajar. Kedua, berdoa, jangan lupa berdoa ya. Yang ketiga, gaul, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Yang keempatnya, jauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Yang kelima, lecut diri kita untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan tidak hanya amalan yang wajib, juga ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Wallahu a'lam. Ya, demikianlah Ummu Ihsan, jawaban dan nasihat dari Ustaz Abu Haidar, dan barangkali bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, bagi para pendengar radio sekalian. Ada kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Putus ya. Iya. Kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat mungkin Ustaz ya. Iya. Kita ke pesan singkat saja dulu, kasihan. Yang pertama dari Bapak Ibnu Mulyana di Cianjur, pendengar radio Albayan Cianjur. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kalau di rumah ada mainan anak-anak, robot-robotan dan boneka? Apakah malaikat rahmat masuk ke rumah? Iya, barakallahu fiik Pak Ibnu Mulyana. Pak Ibnu Mulyana di Cianjur, barakallahu fiik ya. Ya, pertama lebih selamat, ini memang ikhtilaf para ulama, tapi lebih selamat ya untuk tidak memberikan mainan ke anak-anak berupa cocokan mainan yang berupa makhluk hidup, baik itu boneka ya, baik bonekanya boneka orang, bayi, ataupun ada juga boneka binatang gitu kan ya. Maka sebaiknya hindarkan. Karena apa? Karena tidak diragukan lagi itu adalah menyerupai makhluk hidup, bahkan sangat mirip. Adapun Aisyah radhiyallahu anha zaman dahulu, beliau main boneka-bonekaan. Boneka-boneka itu tidak mirip banget dengan orang. Hanya imajinasi dari Aisyah. Jadi kain digulung-gulung, lempeng weh digulung-gulung hungkulnya. Tidak ada kepalanya, tidak ada tangannya, kakinya, tidak ada matanya. Lalu diimajinasikan ini bayi gitu kan. Ini bayi. Hanya imajinasi. Bentuknya tidak berbentuk makhluk hidup. Itu yang dimaksud bayi-bayian yang dijadikan mainan oleh Aisyah pada zaman tersebut. Ya. Adapun boneka zaman sekarang, mirip banget orang. Bentuknya, kulitnya, matanya bisa berkedip-kedip, ya. Terus bisa ngomong juga, bisa nangis juga, kadang-kadang bisa jalan, bisa bilang mama, papa, dan seterusnya. Itu sangat-sangat mirip. Demikian juga dengan mainan berupa onta-ontaan yang seperti itu, ya. Maka sebaiknya hindarkan. Karena apa? Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan itu merupakan patung yang mirip makhluk hidup yang menyebabkan malaikat tidak akan mau masuk, malaikat malakul maut. Berilah cocokan atau mainan yang selain itu tapi tetap bermanfaat dan bisa menghibur anak, ya. Mobil-mobilan, kapal-kapalan dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya juga ada dari pendengar radio Albayan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dari Cianjur, Pak Ustaz. Ulama atau kiai di tempat saya mengajarkan kepada santrinya itu ilmu kebal, anti racun, anti peluru, dan bisa menghilang, berjalan di atas air, dan banyak ilmu yang lain. Sebagian pesantren di Cianjur mengajarkan ilmu seperti itu. Apakah saya boleh belajar ilmu itu? Mohon penjelasannya. Iya, barakallahu fiik, ya. Kalau kekebalan bisa menghilang, berjalan di atas air, melayang di awan adalah hasil dari agama, baik ilmu ataupun pengamalan. Kesaktian itu diperoleh hasil dari pengamalan agama. Maka kalau itu benar hasil dari pengamalan dan belajar agama, pasti yang paling sakti siapa? Nabi SAW. Ada enggak orang yang pemahaman dan pengamalan tentang agamanya melebihi Nabi SAW? Tidak ada. Di bawah Nabi para sahabat, di bawah para sahabat para ulama. Apakah mereka sakti-sakti? Tidak. Nabi SAW berdarah. Ketika perang Uhud sampai 4 giginya tanggal, beliau tidak kebal, ya. Beliau umpamanya kalau kekebalan adalah hasil dari agama, ini saya para sahabat semuanya kebal. Kalau kebal begitu enggak akan ada yang gugur di medan perang. Tapi kenyataan yang kita lihat Nabi SAW berdiri beliau adalah berdarah. Tidak kebal senjata, tidak bisa menghilang, tidak bisa berjalan di atas air. Yang menunjukkan itu bukan lahir dari agama. Bukan lahir dari pengamalan dari agama. Kita lihat siapa yang biasanya begitu, kebal gitu ya, bisa berjalan di atas, itu para dukun, para ahli sihir. Dan para ahli sihir, para dukunlah lawan musuh bagi agama ini. Bukan hasil dari pengamalan agama, tapi hasil dari menentang agama, ya. Oleh karena itulah, maka apabila ada orang yang kebal, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di awang-awang tanpa naik pesawat, tanpa alat khusus, ya. Diyakini itu bukan hasil dari pengamalan dan pemahaman agama. Karena kita lihat contoh orang yang paling benar, mendalam, hebat, pemahaman dan pengamalan agamanya tidak kebal. Oleh karena itulah, maka kita wajib meyakini itu bukan hasil dari agama. Kedua, boleh enggak? Apakah setiap yang bukan hasil dari agama terlarang? Juga tidak. Contoh umpamanya belajar bela diri. Apapun bela dirinya selama dalam mempelajarinya tidak mengandung unsur yang bertolak belakang dengan syariat, ya. Maka itu boleh. Karena apa? Karena dibutuhkan untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah. Ya, belajar memanah, belajar memainkan pedang, belajar bergerak lincah, ya, melatih tenaga otot agar kuat ketika mencekik musuh di medan perang bisa mati musuhnya. Itu ya dilatih secara khusus, ya, tanpa ada petunjuk secara rinci dari agama, dari Quran dan hadis. Tapi itu dibutuhkan. Ya, itu boleh. Ya, dibolehkan seperti itu. Selama apa? Selama tata cara mempelajarinya tidak ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau dalam mempelajarinya agar bisa gerakan refleksnya itu ini harus saum dulu umpamanya, maka tidak boleh. Saumnya dijadikan hanya sekedar alat untuk meraih kemampuan dunia, maka tidak boleh. Umpamanya saum dari hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari, ya. Nah, pas malam Jumatnya harus mandi kembang. Kembang 7 rupa. Diambil dari 7 sumur-sumur yang berbeda. 7 gayung, deh, gitu ya. Maka ritual seperti ritual atas nama agama yang diada-adakan. Saum yang tiga harinya itu saum yang diada-adakan, yang tidak berpedoman kepada agama, ya. Dan motivasi saumnya bukan lillahi, karena Allah, tapi karena apa? Karena ilmu tersebut umpamanya, ya. Maka kalau ada tata cara mempelajari ilmu tersebut dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan syariat atau yang menambah-nambah syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka tidak boleh. Adapun murni gerakan fisik, ya, gerakan menendang, gerakan umpamanya menghindar, menangkis, memukul, kemudian dari sana otot terlatih, daya refleks terlatih, kecepatan gerak juga terlatih, naluri juga terlatih, gitu ya, mental terlatih, dan itu rasional, tidak ada unsur yang bertolak belakang dengan ketetapan syariat, maka bagus, boleh. Ketika ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man ta'allama ar-ramiyah thumma tarakahu falaysa minna. Siapa orang yang mempelajari ramiyah? Ramiyah itu kemampuan melempar tombak atau panah. Belajar itu, ya. Kemudian dia meninggalkannya. Berhenti belajarnya. Falaysa minna, dia bukan dari umatku. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari, hafizahullah, ya Syekh, sekarang ini di kita di zaman modern mungkin enggak berlaku lagi tombak atau panah karena sudah tergantikan oleh senjata api. Apakah boleh enggak hadis ini difahami atau diterapkan kepada bela diri? Bela diri dasar kemampuan jihad, termasuk para tentara yang kerjanya nembak pakai basoka, melempar granat, pakai tank, nembak gitu ya. Mereka juga jelas harus memiliki kemampuan dasar bela diri. Sebab tidak semua suasana perang harus begitu. Kadang-kadang harus langsung berhadapan dengan musuh kan. Dimana senjata kalau sudah berhadapan-hadapan begitu, kadang habis peluru, kadang harus untuk nembak perlu jarak gitu. Ini sudah dekat, langsung di hadapan kita, ya gelut etama gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Kemampuan bela diri, ya. Bisa enggak hadis tadi diartikan siapa yang mempelajari bela diri kemudian dia berhenti meninggalkannya, falaysa minna, dia bukan dari umatku. Boleh bilang ya bisa. Asal pertama diniatkan bela diri untuk bekal jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, yang dimaksud thumma tarakahu, kemudian dia berhenti meninggalkan belajarnya, raghbatan anhu, karena membenci hal itu. Maka tidak boleh meninggalkan mempelajari ilmu bela diri karena membencinya, karena mungkin ada unsur kekerasannya. Iya, harus. Jihad juga jelas ada unsur kekerasannya, membunuh loh. Membunuh, membabat gitu kan. Tapi itu diperlukan suatu saat. Maka mempelajari bela diri dengan niat seperti itu ya beribadah. Ya. Karena apa? Karena untuk niat yang baik, yang benar, yaitu bekal jihad. Yang mungkin suatu saat kita butuhkan, apalagi umpamanya ada gejala-gejala tercipta suatu kondisi yang mengarah kepada keharusan untuk berjihad. Oleh karena itu dibolehkan kalau yang seperti itu. Adapun kalau umpamanya cara-caranya bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh. Nah, untuk meraih ilmu kebal, untuk meraih kemampuan berjalan di atas air, cara yang ditempuh adalah dengan kebanyakannya melakukan ritual agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau melaksanakan ritual agama yang tidak dicontohkan, membaca ayat sekian kali, melakukan saum khusus dengan niat itu gitu ya, melakukan ritual-ritual lain yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam, pendeknya mengamalkan agama dengan tata cara mengamalkan yang tidak dicontohkan, dari sana dilahirkan, ya, dilahirkan kemampuan yang luar biasa tadi, maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat penanya melalui telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya, silakan Pak. Halo Bapak. Lalu Pak Ustaz, halo. Iya, silakan ya. Pak. Beberapa waktu yang lalu Pak Ustaz pernah Iya. Golongan yang pertama adalah orang yang memiliki syariat Allah. Iya. Dan pertanyaan saya, misalnya contohnya membenci syariat Allah seperti sholat, zakat, puasa, gitu. Iya. Itu katanya digolongkan kepada golongan orang yang kafir. Iya, iya. Sudah kufur ya. Iya, iya, iya. Syariat Allah. Pertanyaannya seperti perang, jihad, kan sesuatu yang secara fitrah manusia orang merasa tidak suka gitu ya. Nah itu gimana itu? Ya. Penjelasannya gitu. Seperti misalnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Penjelasannya gimana gitu? Saja Pak Ustaz. Dari siapa di mana Bapak? Pas. Siapa Pak di mana? Oh, Abu Rijal di Tegalega. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fik Pak Abu Rijal di Tegalega ini. Pertanyaan terakhir aja ya. Iya. Ya, sebab nanti jam 10 kita ada kajian lagi di Pusdai itu. Kita harus siap-siap ke sana. Jadi kita sampai jam 7 saja. Sekarang bonus sudah lebih. Iya, kita tidak boleh membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana yang secara naluriah manusia tidak suka seperti perang, jihad di jalan Allah? Iya, jihad, kalau perangnya itu perang kezaliman, perang untuk dunia enggak boleh. Tapi kalau suatu saat mengharuskan, kondisi mengharuskan, naluri siapapun ya pasti akan menyetujui hal itu. Kalau kita diserang musuh, waduh, perang membunuh tuh enggak baik, ya udahlah kita diam aja, lebih baik kita dibunuh aja daripada membunuh. Diam aja, jelas di tujusan gitu ya, mati semua. Konyol itu. Ajaran mana agama manapun atau naluri manusia manapun terlemah sekalipun membenci kekerasan, membenci peperangan, membenci membunuh, dalam kondisi seperti itu ya pasti dia melawan. Pasti dia akan berupaya selamat walaupun dengan cara harus membunuh orang lain. Nah, jihad itu seperti itu. Ya. Apa jihad yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di perang masa lalu seperti perang Badar? Itu karena mereka nyerang atau karena memang situasi yang mengharuskan mereka perang. Perang Badar sudah kita bahas adalah perang yang tadinya tidak diduga akan terjadi perang begitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya hanya mengutus beberapa orang sahabat untuk mencegat kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa perbekalan atau hasil dagang yang sangat banyak. Nah, dulu harta kaum muslimin ketika di Mekah banyak dirampas oleh mereka. Ayo kita ambil lagi hak kita. Maka mereka Nabi selesai mengirim beberapa orang untuk mencegat kafilah Abu Sufyan tadi. Tapi Abu Sufyan tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia meminta bantuan ke Mekah. Orang-orang Mekah yang mendengar bahwa harta mereka akan dirampas oleh Nabi Sallam dan para sahabatnya mengirim pasukan untuk memberikan perlindungan. Awal terjadinya perang Badar begitu. Akhirnya kaum muslimin bukan berhadapan dengan kelompok Abu Sufyan yang membawa perbekalan atau harta hasil dagangan, tapi berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy yang sengaja dikirim untuk itu. Terjadilah peperangan, ya. Perang Badar yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin sekalipun jumlah mereka sepertiga dari jumlah pasukan musuh. Atas pertolongan Allah Azza wa Jalla mereka menang. Jadi jihad itu hanya dilakukan apabila memang kondisinya mengharuskan demikian. Kalau situasinya mengharuskan siapapun yang termasuk yang membenci kekerasan, maka mau tidak mau harus, ya. Daripada konyol, daripada umpamanya hak-hak umumnya manusia terampas. Makanya kita lihat Islam itu agama yang mengajak kepada kedamaian, toleransi, persatuan, saling menghargai dan memperhatikan serta menunjukkan kepedulian. Agama yang mengharamkan mengganggu dan menyakiti orang. Jangankan begitu tuh. Tiga orang berkumpul, dilarang dua orang di antara mereka berbisik tanpa apa? Tanpa melibatkan yang ketiga. Nanti yang ketiga yang gak diajak berbisik akan curiga, ini ada apa? Gak enak kan? Menyakiti hati dalam bentuk begitu aja dilarang keras dalam Islam. Ya? Apalagi umpamanya lebih dari itu. Kalau kita umpamanya masak gulai gitu ya, tetangga mencium, harus diberi itu. Harus diberi, jangan sampai mereka menderita hanya karena mencium aromanya tapi ngacai hungkul. Tidak merasakan nikmatnya gulai. Walaupun hanya sedikit, diperbanyak gulai apa kuahnya. Lumayan kuahna ogenya. Gurihna aya, gizina aya gitu ta. Dibagi ke tetangga, sekalipun tangannya Yahudi. Bayangkan, agama Islam yang sangat memperhatikan perasaan orang, tidak boleh mengganggu, harus memuliakan. Agama yang cinta damai, agama persatuan, agama kesatuan, agama yang sangat memperhatikan perasaan orang. Tapi di saat kondisi tertentu, jihad sudah. Jihad dilakukan pada waktunya. Baru jihad itu tercela kalau menyimpang dari tuntunan syariat. Jihad itu ada adabnya. Ada syaratnya yang harus dipenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi lalu tetap kekeh jihad, bisa keliru, bisa salah. Bisa jihad yang bid'ah. Tidak hanya bid'ah itu ada dalam sholat, tidak hanya dalam ibadah-ibadah yang lain, tapi dalam jihad juga ada bid'ahnya. Jihad yang tidak memperhatikan ketetapan-ketetapan syariat. Begitu ya, wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.